Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Qala Syekh rahimahullah surah Al-Mumtahinah, perempuan yang diuji, wa hiya turun di Madinah. Maksudnya turun setelah hijrah dalam peristiwa Hudaybiyah. Setelah Hudaybiyah. Apa namanya? Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa orang-orang yang datang dari Madinah boleh dikembalikan ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Yang harus dikembalikan ke Mekah lagi. Setelah disepakati, datang Abu Jandal bin Suhail bin Amr Muslim dalam keadaan tersiksa, terbelenggu. Diminta oleh ayahnya Suhail bin Amr, maaf dibawa. Kemudian datang wanita. Ini enggak jadi, enggak dikembah, enggak dikembalikan, dinasikh dengan ayat yang berikutnya. Nah, ini ayat dalam salah satu ayat di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Baik, qala baik ayatnya ya. Itu tafsirnya. Qala Syekh rahimahullah. Zakara katsirun minal mufassirin rahimahumullah anna sababa nuzuli hadhil ayatil karimat fi qissati Hatib bin Abi Balta'ah. Mayoritas mufassirin, semoga Allah merampani mereka, menyatakan bahwa sebab nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, ayat-ayat yang mulia ini, itu terkait dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Rasulullah hina ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwatul fath. Ketika Rasulullah hendak berangkat mau membebaskan Mekah. Dalam ayat ini Allah memanggil masih dengan menyebut benar. Ya ayyuhalladzina amanu, masih mengisbatkan iman walaupun perbuatan yang mungkin kalau apa namanya? Ya, yang perbuatan tersebut bukan perbuatan yang baik, bahkan dikatakan sebagian ulama termasuk mungkin perbuatan ya namanya pengkhianatan yang seperti ini. Nah, tapi tidak di murtad, keluar dari Islam pelakunya. Nah, di sini apalagi Hatib bin Abi Balta'ah bukan mau mengkhianati Rasulullah SAW karena benci, karena menifat seperti yang dikatakan oleh Syekh. Qala Syekh, fakataba Hatib ila Quraisy yukhbiruhum bimasiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat mengingatkan kepada orang-orang Quraisy tentang bahwa Rasulullah sudah mau berangkat untuk membebaskan Mekah. Nah, lihat fakhidha bidzalika yadan andahum. Ini supaya dia punya istilahnya pernah punya pemberian, artinya kebaikan di sisi mereka. La syakkan wa nifaqan, bukan karena ragu tentang Islam, bukan pula karena nifaq, punya penyakit munafik. Iman beliau beriman. Nah, sampai di makanya ketika selesai itu terjadi, tahu Rasulullah bahwa ini adalah tulisan Hatib bin Abi Balta'ah, dan Rasulullah menyatakan, ya Hatib, ma hadza, apa ini? Ya Rasulullah, mahlan ya Rasulullah. Beliau terangkan, Hatib bin Abi Balta'ah tinggal di Mekah, itu dia bukan asli penduduk Mekah. Nah, dia ya keluarga dan enggak ada kabilah yang melindungi. Enggak punya sanak keluarga di sana sehingga dia khawatir kalau nanti misalnya ini terjadi pertempuran atau apa, mereka orang-orang Quraisy mengganggu keluarganya, hartanya. Cuma itu yang diharapkan. Sementara kan kata-kata Hatib bin Abi Balta'ah, sementara engkau ya Rasulullah dan para sahabat Muhajir punya kabilah, punya sanak kerabat yang melindungi keluarganya, melindungi mungkin apa anak-anaknya, cucunya, ponakannya ataupun hartanya. Aku sebatang kara. Nah, sementara aku tidak ada yang melindungi. Nah, jadi itu yang menjadi dorongan Hatib. Kemudian Rasulullah terima uzurnya. Qala wa arsalahu ma imratin. Surat itu dibawa, dikirimkan bersama seorang perempuan. Fa'akhbirannabi sallallahu alaihi wasallam bisya'ni. diberitakan kepada Nabi ini dari wahyu tentang urusannya. Fa arsala ilal mar'ati qabla wusuliha wa akhadha minha kitab. Dan Rasulullah mengutus dua orang sahabat yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam sebelum surat itu sampai dan sebelum wanita itu sampai dan mengambil surat tersebut. Wa ataba Hatiban fa'tadara radhiyallahu anhu bi'udrin qabilahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegur Hatib dan kemudian Hatib memberikan alasan dengan alasan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Wa hadhihi al-ayat fiha an-nahyu asy-syadid. Di dalam ayat-ayat ini terdapat larangan yang sangat keras. An mu'alatil kufar. Melarang dari bersikap loyal. Mu'alah dalamnya ada nusrah, ada intima, ada mahabbah, ada ta'yid. Ya. Ada ta'yid. Ada nusrah, membela, menolong. Kemudian ada mahabbah, ada cinta. Ada intima, ada kedekatan atau ta'lif atau ini bergabung dengan mereka dan ada ini dukungan. Ini wala, jendera mana-mana wala kepada orang-orang kafir, baik itu dari minal musyrikin wa ghairihim dan orang-orang yang selain mereka. Wa ilqa'il mawaddah ilaihim, dan menyerahkan cinta yang murni kepada mereka, ya. Kasih sayang yang murni, tidak boleh mencintai mereka. Nah, wa anna dzalika munafin lil iman, dan sikap seperti itu menafikan iman sama sekali. Mukhalifun lil millati Ibrahim, menyelisihi ajaran Ibrahim al Khalil alaihi salam. Wa munaqidin lil aql, bertentangan pula dengan akal. Alladhi yujibul hadra kullal hadar minal adu, yang mengharuskan kita seperti yang seharusnya kita waspada, betul-betul waspada dari musuh. Yang namanya musuh pasti tidak menginginkan musuhnya itu senang, bahagia, dan selalu berusaha untuk musuhnya itu merugi. Nah, ini musuh. Alladzi la yabqi min majhudin fil adawati atau la yabqi min majhudihi fil adawati syai'an, yang tidak menyisakan dari upaya-upayanya itu terhadap dalam permusuhan sedikit, artinya tidak meninggalkan sesuatu pun untuk mengalahkan, menjatuhkan musuhnya. Wa yantahizul fursah fi isalid darar ila aduhi, dan selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan mudarat kepada lawannya. Ini musuh. Siapapun juga dia, ya, itu nama enam, baik itu yang berenam dari kalangan manusia ataupun jin, itu adalah musuh. Bahkan di dalam riwayatnya dalam sebagian tulisan yang lupa di sumbernya di mana, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa setiap orang yang dia tuh ingin orang lain celaka itu adalah musuh. Tidak senang ini orang lain senang, itu juga musuh. Dan itu walaupun misalnya seperti ini, itu diantara bentuk-bentuk kemunafikan, ya. Nah, orang-orang munafik seperti itu. In tusibhukum hasanatun tasu'hum wa in tusibhukum sayyatun yafrahu biha. Kalau kamu ditimpa kesenangan, tasu'hum, menyusahkan mereka, sakit hati mereka. Tapi kalau kamu ditimpa kejelekan, bahagianya luar biasa mereka, senang sekali. Nah, ini musuh. Makanya Allah katakan orang-orang munafik itu termasuk yang humul adu fahdar. Mereka itu betul-betul musuh. Hati-hati dengan mereka. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan buat orang-orang yang beriman, apapun mereka, ya, perbuatan-perbuatan seperti ini jeleknya, nah, termasuk yang itu dosa besar, tapi masih dipanggil oleh Allah dengan sebutan iman, berarti masih saudara. I'malu bimuqtada imanikum, kerjakanlah, beramallah sesuai dengan tuntutan iman kalian, atau kalian ini ringkasnya, buktikanlah iman kamu. Min walayati man qama bil iman, yaitu diantaranya adalah dengan bersikap loyal, cinta kepada orang-orang yang menjalankan keimanannya, yang membuktikan keimanannya, yang menunjukkan keimanannya. Wa mu'adati man ada, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi iman, orang-orang yang menentang iman. Fa innahu aduun lillahi wa aduun lil mu'minin, karena sikap seperti itu orang-orang yang memusuhi iman, nah, itu adalah orang-orang ini musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman juga. Fala tattakhidu aduwallah, maka janganlah kamu jadikan musuh-musuh Allah itu wa'aduwakum, dan juga musuh-musuh kamu sebagai aulia, pelindung, orang-orang yang kamu cintai, kamu bela, kamu bergabung dengannya, kamu dukung. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu hadapi mereka, kamu berikan kepada mereka al mawaddah, kasih sayang, cinta. Aitu sari'una fi mawaddatihim, bersegera mencintai mereka, wa fi sa'i bi asbabiha, dan mengupayakan sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Ya, dengan menyini mungkin dapat memberikan perlindungan, penjagaan, pembelaan, dukungan, pujian, sanjungan. Ini termasuk diantara sebab-sebab. Nah, wala, atau bergabung dengan mereka, datang kepada mereka. Nah, bermukim bersama mereka. Fa innal mawaddah, maka sesungguhnya al mawaddah, idza hasalat, kalau sudah muncul mawaddah tersebut, tabi'at han nusrah, dia akan diikuti, disertai oleh sikap nusrah, membela, menolong, wal mualah, setia. Fakharajal abdu minal iman, akibatnya keluarlah hamba itu dari lingkup keimanan. Wasara min jumlati ahli al-kufran, dan akhirnya menjadi bagian dari orang-orang yang kafir. Wan fasala an ahli al-iman, terpisah dari ahlul iman. Wa hadzal muttakhadh lil kafir waliyan, yani wa hadzal muttakhadh lil kafir waliyan, orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai kekasih, sebagai orang-orang yang dia bergabung dengannya, adimul muru'ah, itu termasuk orang-orang yang tidak punya muru'ah aiban, ya, termasuk juga orang-orang itu adalah orang-orang yang juga tidak punya muru'ah, tidak punya kepribadian, nah, tidak punya sikap satria, tidak punya wibawa, tidak punya harga diri. Fa innahu kaifa yuwali a'da'a a'da'i, bagaimana mungkin orang-orang ini yang seperti ini mencintai, bersikap loyal kepada musuh yang paling keras terhadap dirinya. Alladzi la yuridu lahu illa syarr, yang tidak menginginkan bagi dia kecuali kejelekan. Wa yukhalifu rabbahu wa waliyahu alladzi yuridu bihil khair, menyelisihi Rabbnya, menyelisihi musuh pula wali-walinya yang menginginkan kebaikan untuk dia. Dia cintai orang-orang kafir, dia bela, dia dukung. Sementara dia, yang itu berarti dia membela musuh yang paling keras. Musuhnya yang paling daknya ini berat. Wala wa ya'muruhu bihi wa yahuthuhu alaihi. Padahal wali-wali tersebut mengajak dia, memerintahkan dia kepada kebaikan tadi. Wa mimma yad'ul mu'min aidan ila mu'adatil kufar, annahum kafaru bima jaa bihil ja'al mu'minin min al-haq. Nah, ini termasuk yakni faktor lain. Bahwa ini kalau musuh itu seperti itu, mereka menyelisihi Allah, menyelisihi syariatnya, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak boleh kita loyal kepada mereka, termasuk pula yang mengharuskan, yang mendorong kita untuk mendorong seorang mukmin memusuhi orang-orang kafir itu adalah bahwa mereka kufur dengan apa yang dibawa oleh kaum mukminin. Nah, ini mukminin itu salah mestinya bimaja al mukminun amilah hak, atau bisa juga objek juga, dan yang membawanya Rasulullah SAW. Wala a'zam min hadhil mukhalafah wal musyaqah, tidak ada yang lebih berat dari penyelisihan dan penentangan ini. Fa innahum qad kafaru bi asli dinikum, bahkan karena mereka yakni kufur dengan asal pokok dasar-dasar agama kamu. Wa za'amu annakum dhalalun ala ghairi hudan, dan mereka mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang sesat, tidak berada di atas petunjuk. Walhal annahum kafaru bil haqqi alladhi la syakka fihi wa la mirya, maka kenyataannya mereka itu kufur kepada al-haq yang tidak diragukan lagi dan tidak ada yang perlu diperselisihkan. Wa man raddal haqqa fa muhalun an yujada lahu dalilun aw hujjah tadullu ala sihhati qawlihi, siapa yang menentang, menolak al-haq, maka mustahil dia punya dalil, belum punya bukti atau argumentasi untuk menunjukkan kebenaran ucapannya. Bal mujarradul ilmi bil haq yadullu ala butlani qawli man raddahu wa fasad, semata-mata dia tahu bahwa itu adalah al-haq, itu sudah menunjukkan bahwa batilnya perkataan orang-orang yang menolak al-haq dan kerusakan pendapat-pendapat dan pemikiran mereka. Wa man an'amina adawatihimul balighah, dan termasuk di antara permusuhan mereka yang paling berat, annahum yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengusir rasul dan kamu, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, min diyarikum, dari rumah-rumah kamu, wa yashrudunakum, dan mengusir kamu, min autanikum, mengeluarkan kamu dari tanah air kamu, wala dan balakum, dan padahal kamu tidak punya dosa, fidzalika indahum, di sisi mereka, illa annakum tu'minuna billahi wahda, illa annakum tu'minuna billahi rabbakum, billahi rabbikum, pada hanya karena kamu beriman kepada Allah Rabb kamu, alladhi yata'ayyanu 'alal khalqi kullihim alqiyam bi ubudiyatihi, yang jelas pasti wajib atas setiap makhluk untuk menjalankan ubudiyah, penghambaan, pengabdian, ibadah kepada Allah, li'annahu rabbahum wa an'ama 'alaihim bi ni'amiz zahirah wal batinah, karena Allah lah yang membina mereka, yang memberikan nikmat atas mereka dengan berbagai kenikmatan lahir dan batin. Wa huwa Allahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma a'radu an hadzal amr, ketika mereka berpaling tidak mau menerima ajakan ini, alladhi huwa aujabal wajibat, yang merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling tinggi, paling mutlak, wa kuntum bihi, sementara kamu melaksanakannya, menjalankannya, adaukum wa akhrajukum min ajri, mereka memusuhi kamu dan mengusir kamu karenanya, min diyarikum, dari rumah-rumah kamu, fa ayyu dinin wa ayyu muru'ah, lantas maka agama yang mana, seperti apa, dan muru'ah, harga diri yang bagaimana lagi, wa aqlin, dan yani akal yang seperti apa, yabqa ma'al abdi idza walal kufar, kalau sebenarnya seseorang ya, apa mungkin masih ada akal, mungkin apa mungkin masih ada punya sikap wibawa, masih punya harga diri, masih punya agama, orang yang walal kufar, berloyal kepada orang-orang kafir, alladzina hadza wasfuhum, yang seperti itu sifat orang-orang kafir tersebut, fi kulli zamanu aw makan, sepanjang masa dan dimanapun mereka berada, wala yamna'uhum minhu illa khaufun aw mani'un qawi, yang tidak ada mencegah mereka untuk berbuat seperti itu kecuali rasa takut dan penghalang yang kuat. Dan mungkin pedang atau diperangi dan tentu yang lain, dengan ancaman yang lebih besar. Tidak ada mereka. Ini, kalau tidak, mereka akan terus berbuat seperti itu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili yabtigha amrati, kalau kamu yakni keluar untuk jihad di jalanku kata Allah dan mencari keridhaanku. Ai in kana khurujukum maqsudakum, maqsudakum bihil jihad, kalau keluar kamu itu, tujuan kamu itu adalah jihad fi sabilillah, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah, wa bighai mardhatillah, dan menginginkan keridhaan Allah, fa'malu, maka kerjakanlah, bimuqtada hadha min mu'alati awliya'illah wa mu'adati a'daihi, buktikan dengan berloyalitas kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Fa inna hadha huwal jihad fi sabilillah, inilah termasuk diantara bagian jihad fi sabilillah. Wa huwa min adami ma yataqarrabu bihil mutaqarribun ila rabbihim, dan itu termasuk amalan mutaqarrub, yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang yang mau bertaqarrub kepada Allah, wa yabtaghuna bihi ridahu, dan menginginkan ridha Allah. Yusirruna ilaihim bil mawaddah, kamu sembunyikan, kamu tampakkan kepada mereka cahaya kasih sayang, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma asrartum, dan aku maha tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Ai kaifa tusirruna al mawaddah lil kafirina wa tukhfunaha, bagaimana mungkin kamu akan bisa menyembunyikan yakni dan menyimpan rasa kasih sayang itu kepada orang-orang kafir, ma'a ilmikum, padahal kamu tahu, annallaha alimun bima tukhfuna wa ma tu'linun, padahal Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Fa huwa wa in khafiya 'alal mu'minin fala yakhfa 'alallahi ta'ala, walaupun tersembunyi atas orang-orang yang beriman, tapi tidak bagi Allah. Sayjazil ibad, Allah pasti akan membalas hamba-hambanya, bima ya'lamuhu, dari apa yang Allah ketahui, minhum, dari mereka, minal khairi wasyarr, apakah itu berupa kebaikan ataupun kejahatan. Wa may ya'falu minkum, dan siapa yang berbuat seperti itu lagi di antara kamu, ay muwalatul kafirina ba'da ma haddarakumullah minha, setelah Allah mentahdir, faqad dhalla sawa'as sabil, berarti dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Li'annahu sanaka masnakan mukhalifan lisyara' walil 'aql wal muru'ah al insaniyah, karena dia telah menempuh jalan yang menyelisih syariat, menyelisih akal berniat dan menyelisihi sifat-sifat muru'ah atau hormatan sebagai manusia. Karena tidak pantas seorang menyanyi seorang manusia itu, ya apalagi memiliki akal dan beragama, punya sikap loyal kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Insyaallah. Mungkin itu dulu. Wallahu a'lam. Insyaallah tentang al-wala' wal bara'. Mungkin sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin untuk mendapatkan faedah, bisa untuk tambahkan di sini. Ini bahwa sikap-sikap yang seperti ini, dan itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Subhanallah.